بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله طيبين وطيبين وطيبين، bisa bersilaturahmi dan juga bisa menaikkan kita berharap dan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi tambahan amal dan juga kita tidak lupa untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Kifayat Al-Akhyar tentang gadai. Kita masih membahas tentang bahwasanya la yadmanihu al-mutahhiru, kita sambung. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Wa'lam, ketahuilah, annal marhuna ba'da zawal wahmi amanatun fi yadil murtahid la yadmanuhu idha tarifa illa bil-ta'ala walau idda'a al-murtahid tarifa al-marhuna صدق بيمينه بأنه أمين. وهذا إذا لم يذكر سببا أو ذكر سببا خفيا، فإن ذكر سببا ظاهرا لم يقبل إلا ببينة لإمكان إقامة البينة على السبب الظاهر، بخلاف الخفي فإنه يتعذر ويعصر. Walau ija Allah dalam nisbat illa bidayya. Ini kita berhenti di sini. Wa'alam, ketahuilah, annal marhuna, bahwasanya barang gadai, ba'da zawalu rahmi, setelah selesai masa gadai, itu maksudnya. Amanatun fiyadil murtahin, itu tetap menjadi amanah. Fiyadil murtahin, di tangan penerima gadai. Jadi walaupun masa hutangnya selesai, sudah dibayar tuh hutang Pak Haji sama Pak Hasil, punya hutang 5 juta. Pak Haji ngasih gadainya sepeda yang harganya mungkin 6 juta. Pak Haji udah bayar 5 juta. Kata Pak Hasil, jadi pedanya mau diambil. Ntar dulu sudah lagi repot. Ntar dulu nih lagi repot nih sana. Sudah dibayar 5 juta, selesai utangnya, tapi barang gadainya belum diambil juga. Boleh, tidak ada masalah. Jadi titipan. Maka barang gadai itu tetap menjadi amanah bagi si murtahid. Layat manuhu, dia tidak bertanggung jawab. Ida tarifa, kalau memang barang gadai itu rusak. Kemudian illa bitahadi, kecuali kalau dia menyengaja. Walau idza'a, kalau seandainya kemudian si penerima gadai mengklaim talifan marhuna, ada kerusakan daripada barang gadai, jadi dia bilang, nih pedanya rusak nih, cuma ngomong gitu doang, tidak, dia mengklaim ada kerusakan, sudut kabian ini, artinya ini barang gadai rusak, tahu-tahu, saya nggak tahu menaung dia demi Allah. Sudiq biyaminih, maka dia dibenarkan. Si murtahin ini dibenarkan biyaminih, tapi dengan sumpah. Ketika si Pak Haji mengambil barang gadainya, Pak Kasih, dia mengambil barangnya, dia ada ambil, silahkan ke rumah. Pas nyampe rumah, ternyata sepeda yang digade itu yang di jaminan itu waduh bempernya pecah. Bempernya pecah. Apa namanya? Kering-keringannya udah enggak bunyi lah. Makanya rusak. Nah, kemudian si murtanya tidak amang klaim. Ya, saya enggak tahu itu rusak. Itu rusak. Pokoknya ya begitu. Subdiqa, maka dia dibenarkan dia nihi li'annahu amin. Karena emang murtahin itu adalah wudu amanah. Orang yang orang maksudnya itu dia adalah orang yang tidak bertanggung jawab atas kerusakan itu. Karena dia cuma dapat titipan, kan ya. Wahaza ila idza lam yadhkur sababan. Ini kalau memang si murtahin enggak nyebutin. Kenapa nih sebab kerusakan? Dia enggak sebutin. Makasih kenapa sepeda saya rusak? Au zakar sababan khafiyan, atau dia nyebut sebab yang khafi, sebab yang kecil yang tidak terlihat. Kayaknya sih sebab yang terlihat, yang tidak terlihat ini sebab kecil, sebab yang enggak mungkin bisa dibuktikan kecil sebab. Kayaknya sih gara-gara tadi ada angin tuh. Iya, dia ada angin. Miring ke sana akhirnya. Saya masih bingung khafi dengan zahirnya. Tapi kalau secara bahasa khafi kan tidak kelihatan. Jadi sebab yang memang tidak terlihat oleh mata. Karena itu memang susah untuk dibuktikan atau untuk menyebarkan ini cukup dengan sumpah. Sujud kadiyam ini, kadiyam dibenarkan. Dan memang selalu dibenarkan karena dia adalah orang yang dia diaman. Sujud kadiyam. Fa in dzakara sababan zahiran, tapi kalau dia nyebutin sebab yang zahir, sebab yang kelihatan, sebab yang besar begitu ya, kayaknya tadi ada bocahnya nendang-nendang, iseng jalan-jalan itu bocah nendang-nendang sepeda, kan itu kan sebabnya zahir, kelihatan, nyata, orang lewat pasti kan kelihatan. Lamnya kebal, maka tidak diterima kaulnya tersebut, iddi'anya tersebut, illa dibayyinatin, kecuali masih bukti. Coba buktinya. Kalau memang bukan Pak Kasim yang salah nih, katanya bocah coba, mana ada CCTV apa enggak akan gitu. Coba kita panggil bocah. Nah, dikaji kalau sebabnya besar. Ah, cuman memang standar kecil besarnya, standar zahir dengan kot ini, dia juga masih agak bingung. Tapi kalau secara bahasa khafi itu kan memang sebab yang tidak terlihat, dan yang tidak terlihat itu biasanya kecil ya. Sebabnya ringan kecil. Tapi kalau zahir itu kan secara bahasa kelihatan dan dia besar. Ya karena dia besar maka kan kelihatan. Lam yaqbal illa bi bayyinah. Lam yaqbal, dia tidak diterima itu pengakuannya illa bi bayyinah. Coba buktiin mana ini kalau memang benar-benar bocah yang rusakin, mana bukti? Ada CCTV, ada tanya no tetangga saya tadi DLA gitu. Illa li imkan iqamatil bayyinah, karena memang mungkin dia mendirikan, mungkin mengajukan bayyinah bukti ala sabab zahir atau sebab zahir yang tadi dia sebut. Bikhilafil khafi, beda dengan sebab yang khafi yang tidak kelihatan. Sebabnya khafi, sebabnya ya khafi kecil dan tidak terlihat, maka untuk membuktikannya itu susah. Fa innahu yata'azzar, karena itu susah untuk dibuktikan. Wa ya'sur, dan sulit sekali, karena sulit dan susah maka butuh sumpah sebagai pengganti bagi kali. Walau idda'a ar-rajul, jadi itu masalah kalau si barang gadaian ternyata rusak, maka kan sebagai orang yang diamanahi dan dia memang tidak bertanggung jawab, hukum aslinya tidak bertanggung jawab atau kerusakan. Maka untuk membebaskan dulu tanggung jawab, dia harus memberikan sebab. Sebabnya khafi butuh sumpah. Sebabnya zahir dia butuh bukti. Untuk membuktikan bahwa ini bukan ta'adiyan, bahwa ini bukan karena sebab disengaja oleh dia. Walau idda'arrod, nah kalau kemudian mengklaim itu si murtahin, ini masih ngomongin murtahin, arrodda, mengklaim sudah mengembalikan, lam yakbal illa bibayyinah, tidak diterima juga klaim tersebut kecuali dengan bukti. li'annahu la ta'surul bayyinah, karena ya bagi dia enggak sulit untuk menghadirkan bukti. Idza'a apa? Dia mengkelendeng malik. Jadi Pak Kasih, Pak Haji nyampe rumah, Pak Kasih misalnya mengambil peda kemarin pejam ini buat Pak Haji. Nah, kata Pak Kasih, kan udah saya tarik, udah saya balikin. Nah, dia mengklaim bahwa barang kadang itu sudah dibalikin. Lam yukbal. Maka dia tidak diterima illa bidainah kecuali. Mana buktinya? Orang dari kemarin pedak di sini aja enggak kemana mana. Bukti kalau mau kasih dengan si balik. Ya, harus membuktikan. Ya, dia minta saksi kepada orang atau dia ada CCTV atau rekaman untuk itu kan. Li'annahu la ya'sur, karena membuktikan itu tidak susah. Wa li'annahu, dan karena si murtahin itu qabadahu li gharbi nafsihi fala yuqbal kal musta'ir. Wa li'annahu, dan karena si musta'ir si murtahin itu qabadahu, dia telah megang. Apa namanya? Artinya kalau kemungkinan dia tetap pegang, maka kan pegangan dia itu dia tidak punya hajat sama sekali. Dia tidak punya hajat sebagai jaminan barang, karena bukan jaminan barang, jaminan utang. Utangnya sudah selesai. Kalaupun dia tetap pegang itu barang, itu mesti karena hajat butuh dia sendiri. Dia kepentingan lewat dan minyak sendiri, karena untuk kepentingan dirinya sendiri. Maka untuk kepentingan dirinya sendiri, dia menjadi pihak yang mesti membuktikan dengan bukti yang cukup bahwa dia sudah balik. Gitu. Karena dia tidak punya alasan lagi untuk memegang barang, karena utangnya sudah beres. Maka megangnya dia itu barang di sisi dia, itu kan pasti punya tujuan di luar dinafsi, kan gitu. Untuk tujuan apa namanya, keinginan dia sendiri. Bisa jadi itu barang gak ada, ditutup dia jual, ya, dia pamer ke orang juga. Dia duitnya banyak, tapi barang-barang mewah dia gak punya. Kalinya ada yang utang, walaupun ada barang. Bisa nih buat pamer-pamer. Kalinya pamer, barangnya hilang. Ya kan? Artinya, megang barang gadean setelah hutang selesai, itu kan dia tidak punya hajat lagi. Ya, kalaupun ada hajatnya, hajat sendiri. Gara-gara dengan suhi, maka dia tidak bisa diterima itu pengakuan bahwa dan mengalir, kecuali maka bukti. Kalau musyair seperti orang yang minjem. Orang yang minjem kan juga sama, itu amanah. Harus balikin. Dia tidak tanggung jawab memang sedia, tapi kalau memang benar-benar kerusakan, dia harus bayar. Dibayar. Maqawlu syaihi, dan perkataan syaih Abu Suja, illa bita'adi dengan at-ta'adi dengan sengaja, ab maksudnya bi ayya tasarrufa fiha tasarrufan huwa mamnu'un minhu. Ya tasarruf, yang dimaksud dengan ta'adi itu ya tasarruf, dia memperlakukan fiha pada barang gadaian tersebut tasarrufan, perlakuan huwa mamnu'un minhu, yang mana dia dilarang untuk melakukan tasarruf tersebut. Dia dilarang. Dan memang aslinya kemarin kita singgung, aslinya dalam masalah gadai, murtahin itu tidak punya hak intifak. Tidak bisa, atau bukan tidak punya. Dia boleh intifak, tapi intifaknya itu tidak boleh disyaratkan. Jadi hukum asalnya dia adalah tasarrufnya itu mamnu'. Wa anwa'u ta'addi katsir, dan salah satu jenis ta'addi, kesengajaan untuk merusak barang gadaian itu katsir, banyak jenis. Wa hiya mazkuratun, dan ia nanti disebutkan fil wadi' dalam bab wadi'. Nanti di bab wadi'nya habis. Ini habis gadai masalah hajar. Hajar itu pencekala. Kemudian habis itu masalah apa lagi? Surf. Dan wadi'nya masih lumayan jauh. Mestinya disebutin dulu. Wa anwa'u ta'adi, dan salah satu dan jenis-jenis bagaimana orang menyengaja untuk melakukan kerusakan pada barang gadaian itu banyak contohnya. Wa hiya mazkuratun, dan itu disebut di sini lagi hati dalam buku di akhir. Wa min jumlatiha, dan secara global, secara umum, itu salah satu tasarruf yang dia enggak boleh, al-intifa'u bil marhun. Al-intifa'u bil marhun, mengambil manfaat daripada barang gadaian. Yang digadein kambing, diambil susunya, yang digadein mobil, yang sewain ke orang, yang digadein motor, dipakai buat mobil, kan begitu. Cuman tadi udah kita jelasin, inkanal intifa'ila iqad bihi ba'da tanamihi, Kalau seandainya intifa itu adalah lahir, datang setelah itu, memang tidak punya niatan di awal, tapi dia datang selanjutnya ba'da kamalil abdi, setelah sempurna, setelah lazim itu akan bahannya, maka tidak ada masalah bagi si murtahin memanfaatkannya bisyarti al-gudni wa bisyarti al-gudni, dengan syarat dia menanggung semua biaya operasional yang dia butuhkan. Tapi kalau intifa itu disyaratkan, ma'inkan al-intifa umasyrutun ma'al akdi, kalau kemudian intifa memanfaatkan itu disyaratkan, emang disyaratkan di awal, itu yang dilarang dan itu kan riba bagian. Disyaratin, ente mau minjem berapa? Mau minjem 10 juta, punya jaminan enggak? Ada apa kasih untuk punya sepeda harga 10 juta? Udah ambillah dari 10 juta. Dia bilang, tapi ini sepeda gue pegang, gue ini boleh ya? Ya enggak bisa tuh disyaratin di awal juga, itu jadinya riba. Dan kebolehan salah satu pihak atas kemaksiatan itu kan tidak berarti kebolehan terhadap maksiat tersebut. Gak bisa. Ya pokoknya udah nih, sepeda taruh sini aja, dia 10 juta pakai. Nah, kan gak ada syarat tuh, gak ada syarat pasti. Ini jadi jaminan dah. Nah, itu gak ada masalah. Tapi kalau kemudian disyaratin gitu, itu kan jadinya riba. Tambahan itu. Beda kan, tambahan itu pasti selalu ada. Kayak orang datang ke rumah nanti, ini nggak ngomongin gada, ngomongin utang biasa. Yang kita katakan kalau sudah tambahan jadi, maka tambahan yang dikatakan juga itu tambahan yang disyaratkan di awal antara salah satu pihak. Jadi sifatnya keduniaan. Kemudian, wah, suaranya kurang jelas. Itu berarti tes. Itu berarti suaranya kurang jelas, berarti baterainya perlu diganti. Kalau tambahannya itu harus yang sifatnya duniawi dan dia disyaratkan. Dan dia bagian daripada tambahan nilai tersebut. Misalnya ada orang yang utang, dia tagi utang 10 juta yang dibayar. Masuk dulu Pak Kasih. Dikasih itu, dikasih minum. Itu minum itu kan juga tambahan. Itu minum itu riba, karena tambahan daripada utang. Nah, tapi kan gak diartikan, dia bukan tambahan dari bagian utang tersebut. Kemudian didoain, udah Pak Kasim saya mohon maaf ya, nanti kira-kira bulan depan baru saya ada lagi, boleh apa gak saya nambah lagi? Yaudah, silahkan saya doain mudah-mudahan Pak Kasim sehat terus panjang umur. Itu doa itu kan juga tambahan dari riba. Jadi intinya seperti itu, bahwa inka lalahikan bihi ba'da kamalihi, kalau intifa itu adalah lahik muncul setelahnya, setelah sempurna akad lahan, tidak ada masalah bisyaratil gurni, dengan syarat si barang gadai itu biaya operasional ditanggung oleh si murtahin selama masa dia pakai, dan tentu dengan izin. Ya tentu dengan izin, tidak boleh kalian masih izin, harus dengan izin. Pagi, sepeda yang digadaiin sama saya itu, saya boleh pakai gak? Nah, itu. Iya nih, ada teman-teman mau sepedaan. Kata pagi, gak apa-apa Pak Kasim, silakan pakai aja. Cuman Pak Kasim, itu dia tuh kalau sekali jalan, itu rantainya tuh butuh oli. Oli nya beli di sini bisa harganya 50.000 misalnya begitu. Nah itu dengan jadi al-intifa bil marhum tidak selalu diharamkan, karena memang hukum aslinya haram karena dia bagian dari tambahan utang yang jadinya riba. Tapi dibedakan ke dalam kitab hukuman haji, kalau memang intifa nya lahikan jadi tidak ada masalah bisa timbul. Tapi kalau intifa nya masyrutan menjadi syarat untuk utang piutangnya boleh, untuk gadainya lazim, syarat. Ini syarat ya, kalau ntar gue pakai apa itu yang jadi gak punya. Di ankanat dabah, dan contohnya kalau si barang gadaiannya itu dabah, hewan. Koroki baha kemudian dia tunggangnya, itu jadi intifa, gak boleh. Au hamala, au kumil areha, atau dibawain di atas barang, di atas kambing tersebut, di atas kuda tersebut. Au aniyah, atau berupa aniyah, berupa bejana. fastamalaha, kemudian bejanya itu dipakai oleh si penerima gadai. Wanahudzalika wallahu a'lam. Jadi intinya aslinya hukum memanfaatkan barang gadaian itu menjadi haram. Tidak boleh kecuali dengan izin, dan itu pun tidak ada syarat di awal akad. Karena memang barang gadaian ini tetap punyanya si rahil, dan karena tetap punya si rahim, maka biaya-biaya operasional itu tetap ditanggung oleh rahim. Itulah kemudian biaya-biaya operasional itu yang kemudian dijadikan lahan ijtihad bagi para ulama tentang uang administrasi di pegadaian. Saya sih nggak tahu bagaimana sistem pegadaian berjalan begitu ya. Cuman saat kemudian jadi pegadaian syariah saya juga nggak paham. Tapi beberapa fatwa yang saya baca dalam Dewan Syariah Nasional, ulama itu kemudian beristihad tentang biaya itu. Jadi bolehnya ada biaya administrasi itu bukan sebagai tambahan utang, bukan juga riba, tapi itu biaya administrasi yang diklaim sebagai biaya operasional perawatan barang gadaian. Karena sebagai orang penerima gadai kan dia bukan yang berhak untuk mengapa-apain itu. Tidak ada berhaknya. Saya belum pernah ya punya pengalaman kepegadaian itu. Cuman begitu fatwa yang kita baca dalam Dewan Syariah Nasional. Jadi uang administrasi dan seterusnya termasuk dikatakan uang keterlambatan itu bagian daripada uang perawatan yang disesuaikan nilainya dengan barang gadaian tersebut. Wallahu ta'ala. Qala, kemudian Imam Taqi bin Al-Isni mengatakan Syekh Abi Syuja, wa idza qada ba'd al-haqqi, kalau kemudian dia sudah menyelesaikan sebahagian haknya, sebagian utangnya sudah dibayarin, lam yakhruj syai'un min ar-rahm hatta yuqda jami'uh, tidak boleh keluar sesuatu pun min ar-rahm daripada gadai tersebut, hatta yuqda jami'uh, sampai dibayarkan, ditunaikan seluruh utang. Jadi utangnya 10 juta baru bayar 5 juta, 5 juta lagi belum bayar. Jadi kasih boleh gak pedosnya? Ya belum boleh, jaminannya masih ada karena namanya belum selesai itu. Jami'ul aini marhunah wasiqah, jami'ul aini almarhunati wasiqatun, seluruh barang gadaian tersebut wasiqah, itu jaminan. Bikulli daini, untuk setiap utang. Wa bikulli juz'in minhu, dan untuk setiap bagian daripada utang tersebut. Fala yanfaqu, maka itu tidak terlepas, tidak dipisahkan, hatta yuqadha, sampai dibayar, ditunaikan, jami'ud daini, seluruh utangnya, wafa'an bimuqtadar rahmi, sebagai bentuk penunaian atas inti daripada gadai tersebut. Gadai itu kan intinya jadi jamin. Ya kalau sesuatu yang dijaminkan belum selesai, jaminannya masih tetap ada. Kalau mukata seperti mukata, mukata itu kan dijanjikan bebas. Berarti kapan bebasnya? Kalau udah bayar semuanya. Di mukata baru bayar 50%. Ya belum boleh bebas. Badannya itu masih budak. Kalau mukata seperti mukata, budak mukata layak aktif. Dia tidak bebas, dia tidak merdeka, illa biada izni menunjukkan kitabah, kecuali setelah dia menunaikan jami unujum, seluruh nujum, seluruh biaya. Nujum itu bagian daripada bintang. Bintang itu maksudnya bulan. Bulan itu maksudnya iuran bulanan. Jadi dibilang sama yang si merdeka, lo nih gua janji merdeka, lo bebas, tapi syaratnya lo cicil ke gua duit biaya yang dikasih gua berapa, biayanya sekitar 1000 dinar, perbayar tiap bulan sekian, tiap bulan sampai bayar 10 dinar, ah itu namanya nujum, cicilan, iuran. Illa biada ijmi'i nujumin kitabati, wadza'a ibnul munzir. Kemudian Ibnu al-Munzir mengatakan al-ijma' tentang kesepakatan ala dzalik. Wallahu a'lam. Maksudnya Imam Taqi bin al-Isni menyebut bahwa Imam Ibnu al-Munzir mengatakan ijma' kesepakatan seluruh ulama yang itu belum boleh dibalikkan kecuali kalau seluruh utangnya sudah dilunasi. Padahal enggak begitu ya. ada beberapa masalah di mana dalam beberapa kondisi si pegadai boleh ngambil hasil, saya boleh gak? Boleh, gak ada masalah. Karena itu punya dia. Status dia ambil itu tidak berarti rugi kalau udah diserahkan pakai. Tapi dia boleh ngambil itu. Statusnya masih barang gadai juga. Gitu. Makanya dikatakan wadda'a. Wadda itu kan indikasi bahwa Imam Syafi'i bin Al-Hasan itu tidak mengamini apa yang dia katakan oleh Imam Ibn Mujahid. Imam Ibn Mujahid itu mengklaim bahwa ini padahal tidak ijma. Padahal tidak ijma. Ala zalik wallahu wallahu a'lam. Far'un. Cabang masalah. Ini banyak masalahnya. Yasihu rahnul musya'u minas syariah. Yasihu rahnul musya'i minas syariki wa ghairihi. وقضه بقض جميعه كالبيت ويجوز أن يستعير شيئا ليرهنه بدينه لأن الرهن وثيقة ويجوز بما لا يملكه كالضمان فإذا لزم الرهن فلا رجوع للمالك ولو أذن الراهن للمرتهن في بيع المرهون واستيفاء الحق فإن باعه بحضرة الراهن صح وإلا فلا لأنه يبيعه لغرض نفسه فاتهم في غيبته فلو قدر الثمن انتفت التهمة. Jadi far'un cabang masalah ini Imam Syafi'i bin Al-Hasan sedang memberikan banyak masalah contoh yang terjadi dan belum disebutkan dalam matan hadis dia. Beliau menyebutkan yasihu rahmul musya', sah dan boleh rahmul musya' menggadaikan al-musya'. Al-musya' itu bagian yang belum jelas bagiannya. Apaan itu bagian? Al-musya' itu sering dicontohkan itu tanah. Tanah yang dimiliki oleh bersama dengan orang lain, cuman dia enggak tentuin bagian gua itu sebelah timur atau sebelah barat atau sebelah utara. Pokoknya tanah itu punya gua dan adik-adik gua. Punya saya dan adik-adik saya bersama. Itu warisan. Cuman belum dibagiin jatahnya. Kurang berapa sih? Namanya musya', jadi harta yang belum dibagikan jatahnya. Cuman itu sudah pasti bahwa itu milik mereka bersama. Ya sihu rahmul musya'. Jadi katakanlah saya punya adik 3, itu tanah punya 3, punya 4 orang, saya dan 3 adik saya. Kemudian ketika saya ngutang, katakanlah hutang ke Pak Iwan, hutang ke Pak Aset 10 juta. Kata saya, Pak Aset 10 juta saya pinjam, ini saya jaminin pakai tanah saya di Jalan Setia. Nah, itu tanahnya itu Jalan Setia. Itu kalau 10 juta mau kurang, kalau gandain tanah itu saya. Contoh lah, contoh. Li'annahu apa namanya minas syariki, boleh itu menggadaikan al-busyah, yaitu barang yang dimiliki bersama tapi belum ditentuin mana jatuhnya minas syariki, baik itu kepada orang yang milik sama barang milik kita, artinya tanah itu juga dia juga milik awwairihi, atau kepada orang lain yang bukan pemilik tanah tersebut. Waqabdahu waqabduhu, dan serah terimanya biqabdi jami'i kalbayt, artinya untuk dikatakan rohan dan rohannya itu sah kan kudu qabd serah terima. Jadi serah terimanya itu seluruh tanahnya, walaupun sebagiannya bukan punya dia, tapi karena ini musya' maka dikasih semua. Kan bayi sebagaimana baik, sebagaimana jual, sebagaimana jual beli. Wa yajuzu an yasta'ira syai'an liyarhanahu. Jadi itu yang pertama. Jadi boleh menggadaikan sesuatu yang kita miliki, tapi secara musya' tidak jelas bagian kita, tapi itu milik bersama. Hal baik seperti jual beli contohnya masih seperti jual beli itu juga. Ya boleh kan menjual musya, ya kita jual musya yang kita jual jatah kita, ya boleh. Wa yajuzu an yasta'ira syai'an, dan boleh juga untuk meminjam sesuatu liyarhanahu bidainihi, untuk dia gadaiin sebagai jaminan utangnya. Saya ngutang ke pasar 10 juta, saya nggak punya nih, saya minjem ke adik saya. Motor lu gue pinjam buat apa, buat dia gadein. Itu boleh secara syariat, tapi tidak akan terjadi secara real nyata. Ada orang yang menjamin gitu gaji. Li'annar, kenapa boleh menjaminkan barang yang punya kita untuk utang kita? Li'annar rohna, karena yang namanya gadai wasiqah itu jaminan. Saya jujur lima lah yang mikuhu, maka boleh memberikan jaminan dengan sesuatu yang dia tidak punya kebomani sebagaimana jaminan. Kan kita punya utang. Saya bilang, entarnya jaminannya sama Tuan Bintuan. Tuan Bintuan itu kenalan saya, dia orang saya. Dulu kalau punya kenalan orang lain, nambah utang sama gua kan. Intinya dia yang utang, tapi yang jamin itu orang lain. Orang lain itu kan bukan punya dia, kan gitu. Dan itu boleh dalam syarat. Saya juzu dimana yang mikirkan kebaman, maka boleh dia menggadaikan sesuatu yang dia bukan punya, bukan miliknya, kebaman sebagaimana jaminan. Fa'idha lazimur rahmat, dan kalau rahmatnya sudah lazim, salah satu syarat lazim itu qabd, kan gitu, sudah serah terima. Wala rubu'alil malik, terima kasih malik. Si pemilik barang itu tidak boleh ngambil balik lagi. Lo kemarin minjem motor gua, iya, lo kemana ya? Gua dari, wah, bagaimana tuh gua mau balik terus? Walau adzina rahim lil murtahin, kalau seandainya si rahim penggadai, adzina, dia mengizinkan lil murtahin kepada orang yang menerima gadainya bai'ul marhumi dalam jual, untuk menjual barang yang digadaikan tersebut, was difa'il haqqi, dan menunaikan atau membayarkan utangnya. Jadi dia ngizinin, ya udah nih, apa namanya, udah datang nih waktu tempo utang bayar, cuman saya belum punya duit, jual dah, nggak apa-apa dah, nih jual cadangan. Fa in ba'ahu bihadratir rahin, kalau si pegadai, si penerima gadai menjual barang tersebut di habratir rahini dengan ada si rahim di sampingnya, yuk kita jual barangnya, kita lihat berapa nih dapat. Nah, dijual barangnya sah, itu sah jual belinya. Jadi jual barangnya barang sama yang punya barang, jangan langsung jual aja. Kalau langsung jual itu namanya bai'ul qubudi. Wa illa fala, dan kalau itu nggak ada, nggak barang, artinya tidak dihadiri otot oleh si pemilik barang, fala, maka jual belinya enggak sah. Kenapa enggak sah? Li'annahu yabi'uhu li'ghardi nafsihi, karena dia akan menjual sesuai dengan kepentingan dirinya. Artinya dia akan jual dengan harga yang sesuai dengan keinginan dia. Utangnya 5 juta. Dia bilang nih, ini sepeda, kalau dijual 7 juta nih, laku nih. Artinya si apa, dia diduga untuk menjual barang tersebut tidak sesuai dengan harga barang untuk dia bisa ngambil nilai lebih gitu. Li'adna, itu maksudnya li'adnahu yabi'u li'ghardi nafsi, makanya dia akan jual itu barang li'ghardi nafsi untuk kepentingan dirinya sendiri. Fatuhima fi ghaibati, maka dia akan dituduh, akan disangka dengan keburukan. Jangan-jangan ini sepeda kemarin jadinya 7 juta, cuman dia cuma ngasih 3 juta, kita kan dia sudah bayar utang dia. Banyak, kan gitu, si gaibati di dalam gaibnya, di dalam ketiadaan surah. Kalau nggak dilihatin gitu, jadi diduga. Falau qaddara sama, tapi kalau kemudian si rahim, si rahim qaddar menentukan harganya, si rahim menentukan harganya, barang ini yang kita jual yang kita si rahim dari awal memang udah bilang menentuin dia nilai barang. Rahim qaddara saman, dia menentukan harganya, interpretasinya, maka hilang itu dugaan keburukan, jadi dia nggak bakal dituduhkan. Wallahu ta'ala alam, insyaallah kita lanjutnya, masih ada banyak masalah lagi sampai kita masuk bab hajar. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan peluangan waktu untuk terus mengkaji ilmu-ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada satu yang kurang berkenan, dan saya mengkoreksi dari para asatid guru-guru kami kalau tidak. Nah, jika ada yang menemukan ada kesulitan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan, bisa beri kolom komentar koreksinya melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Ada membuat video lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.